ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات السادة والحضائق الفضلاء، والحضرات المشايخ والعلماء الكرماء، حاضرين حاضرات السعداء، أتسلم كوارج بطر شيخ محمد شرواني عبدان ثم Yang Mulia Kiai Haji Fathul Anwar. Saya berdiri di hadapan hadirin hadirat menghaturkan satu kalimat ahlan wa sahlan wa marhaban li hudurikum di dalam acara peringatan majlis kami, yaitu majlis haul Syekhina wa Muridi Ruhina Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Kemudian kami haturkan banyak-banyak terima kasih kepada, terutama kepada para habaib. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para ulama, terutama Al-Habib Syekh bin Muhammad Al-Idrus yang tadi memimpin pembacaan Simtud Durar dan kemudian beliau menutupnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Habib Hasan bin Muhammad bin Hud Tegal yang telah memimpin pembacaan surah Yasin dan tahlil. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada jamaah Majlis Ar-Rawdatul Anwar yang jauh dari Martapura untuk menyenangkan keluarga kami di dalam acara khabarahnya, juga kepada jamaah al-asatidah dari Darul Lughah Berdakwah. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih juga kepada seluruh yang telah membantu acara haul ini. Atas nama keluarga kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullahu khairal jaza. Juga kepada para pejabat pemerintah yang berkenan hadir di dalam majlis ini, yang antara mereka adalah Bapak Rudi Arifin, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Haji Idris Khalid, Bupati Tapin, Bapak Haji Mardani, Bupati Tamahumu, Wali Kota Palangkaraya, juga ada anggota DPR Pusat Haji Saifullah Samriha, kepada seluruh rombongan-rombongan yang datang dari tempat yang jauh, terutama Guru Danau, Guru Haji Asmuni. Beliau datang dengan 60 mobil yang tidak kurang dari 500 jemaahnya dari Kaltim dan Kalteng. Semuanya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga para pejabat-pejabat al-mahsurin yang tidak saya sebutkan yang hadir dalam majlis ini, kami sekeluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullahu khairal jaza fid dunya wal akhirah. Selanjutnya, atas nama keluarga besar Syekh Muhammad Syarwani Abdan, mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kekurangan dalam acara ini, baik acara, tempat, hidangan yang telah kami sediakan, juga kepada para tetangga yang ada di sekitar ini, musala atau mahad ini, yang mungkin merasa terganggu. Kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih atas segala bantuannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala kebaikan bapak-bapak sekalian. Hadirin hadirat dari seluruh daerah yang datang di dalam majlis ini, para pecinta Syekh Muhammad Sarwani Abdan, para pecinta para wali-wali Allah, mudah-mudahan kami tidak bisa membalas kebaikan antum semua yang hadir dalam majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala yang sebanyak-banyaknya. Tidak satu detik pun daripada jantung kita berdetak kecuali Allah akan memberikan balasan yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, marilah kita akan lanjutkan acara ini. Yang pertama, setelah tadi kita mengikuti pembacaan maulid dan tahlil yasin dan tahlil, maka kita lanjutkan acara pada siang hari ini dengan pembacaan manaqib Syekh Muhammad Sarwani Abdan. Maaf, sebelum kita membaca manaqib, maka akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh Ahlinul Karim Muhammad Anis dari Martapura. Falyataqabbal mashkura.